Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjut membaca kitab Akhlaq Ahli Al-Qur'an. Li Abi Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri rahimahullah taala. Terakhir perkataan Ibn Abdul Bar, kemudian belum kita baca perkataan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi bayani fadlil ilmi, di halaman 11 ya, mukaddimah. Ibn Qayyim rahimahullah berkata tentang ketika menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wa syarafi hamalatihi, dan kemuliaan para pemikulnya, para pemikul, pembawa-pembawa ilmu yang mengajarkan ilmu, sampai pada al-wajhus sadis wal khamsun, itu yang ke-56, sisi keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Itu ada beberapa puluh, bahkan sampai ratusan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah, kunci-kunci negeri yang bahagia. Nah, mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan ilmu agama, ilmu syar'i. Ilmu syar'i dan ilmu agama ini mahal, luar biasa. Syai'un ghalin la yasulu li ayyi ahad, tidak akan bisa diraih oleh setiap orang ilmu ini. Dan ilmu itu mahalluhu al-qulub, hati. Rasulullah SAW mengumpamakan apa yang beliau bawa, ilmu yang bermanfaat itu, seperti air hujan menyirami bumi. Tanah kemudian terbagi menjadi tiga. Hujan itu jatuh ke bumi, itu mengenai tiga jenis tanah. Ada tanah yang subur dan menghasilkan, ada tanah yang hanya bisa menampung, ada tanah yang sama sekali tidak bisa menerima air. Itu hujan. Dan apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam itu diserupakan dengan hujan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran dan Sunnah itu seperti hujan jatuh ke dalam hati-hati yang terbagi menjadi tiga jenis. Hati yang subur lembut, yang dia bisa menerima, menampung, menyimpan dan mengeluarkan kembali, menghasilkan. Ini hati yang pertama. Ini hati yang pertama. Yang kedua, hati yang dia cuma bisa menampung, tidak bisa menghasilkan, tapi dimanfaatkan oleh makhluk lain, orang lain. Seperti tanah juga, ada tanah yang dia tidak bisa menghasilkan, tapi dimanfaatkan oleh makhluk lain. Datang ke situ untuk minum, untuk ngambil airnya, dia sendiri tidak menghasilkan. Tanah yang ketiga, yang sama sekali tidak bisa menerima air. Hati yang ketiga yang sama sekali tidak bisa menerima ilmu, kaku keras, wa'iyadzubillah. Dan hati yang paling dicintai oleh Allah, yang lembut, yang mudah, yang subur. Dan itu adalah wi'a, bejana Allah di muka bumi, bejana Allah di muka bumi. Hati-hati yang lembut, subur, mampu dia menerima hidayah, menampung dan menghasilkan. Hatinya para a'immah, pemimpin mereka para rasul, yang dipimpin oleh para rasul, hati-hati yang hidup. Yang kedua, hati-hati para huffaz yang tidak bisa menghasilkan. Hafal, punya banyak maklumat, tapi dia enggak bisa menghasilkan, enggak bisa keluar dari dia istimbat. Tapi orang lain ngambil manfaat. Dia menyampaikan hadis, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, dia bacakan gitu. Tapi dia sendiri tidak mampu untuk mengambil, mengeluarkan istimbat. Nah, sama sekali. Nah. Yang ketiga, yang sama sekali tidak punya tidak menghasilkan, tidak pula menerima. Antum para thalabah mau dari jenis hati yang mana? Antum para thalabah mau dari jenis hati yang mana? Antum belajar di mahad atau belajar antum di majelis-majelis ilmu, mau dapatkan, mau jadi hati, memiliki hati seperti apa? Yang dicintai oleh Allah, subur, lembut, mudah menghasilkan. Yang kedua juga mungkin dicintai oleh Allah juga, cuma tidak bisa dia mengambil istimbat. Hafalannya banyak, artinya dia masih bisa menampung menerima ilmu, tapi dia tidak mampu untuk menjadi seorang yang mampu dari situ dia bisa mentadaburi dan menghasilkan. Ya. Kelas kita mungkin masih yang kelas kedua, alhamdulillah yang kelas ketiga. Kedua, kita mungkin bisa hafal, orang lain bisa ngambil istimbat, tapi kita masih sulit untuk ngambil. Nah, antum para thalabah yang masih bersih hatinya, yang punya kemauan, cita-cita antum masih, perjalanan antum dalam thalabatul ilmi sebagai penuntut ilmu masih panjang. Masih panjang. Nah, butuh istimrar, butuh kejuhudan, butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Ilmu itu mahal dan pelit, luar biasa. Antum habiskan 24 jam waktu antum, tenaga antum, antum kuras segala kemampuan antum kerahkan untuk mendapatkan ilmu, masih dapat sedikit. Apalagi kalau disambil dengan hal-hal yang sia-sia, banyak waktu luangnya. Ingat Rasulullah menyebutkan dua kenikmatan yang manusia itu rugi di dalamnya, tidak dapatkan keuntungan, nikmatul faragh dan nikmatus siha. Ya kan? Dua nikmat yang manusia itu maghbunun fihima. Bangkrut dia, rugi dia. Dia punya kesehatan tapi tidak manfaat kesehatan tersebut. Dia punya waktu luang tapi tidak manfaat waktu luang tersebut. Antum para thalabah, memang usia antum masih usia, artinya belum. Tapi bukan untuk main antum diciptakan di ma'had ataupun dimanapun. Bukan untuk main, bukan untuk hal yang sia-sia. Abi dan umi antum meletakkan, menitipkan antum di ma'had dimanapun, masukkan antum ke dalam majelis-majelis ilmu, bukan untuk hal yang sia-sia untuk antum banyak main. Nikmatul faragh, waktu-waktu luang. Memang waktu usia anak-anak itu di sini 15 tahun ke bawah itu masih usia main, betul, tapi bukan dimanfaatkan untuk terus main, dibiarkan untuk main. Dan antum juga jangan membiarkan waktu antum itu dikendalikan oleh nafsu antum untuk main. Antum hafadzatul Quran sudah berulang anak ingatkan di sini. Beda dengan yang lain yang bukan hafadzatul Quran. Beda. Eksklusif, memang antum super eksklusif lagi kan antum salafiyun. Beda. Tampillah beda. Ada Al-Quran, kalamullah di dada antum. Ada kalam Rasul di dada antum. Ada perkataan Abu Bakar. Ada kalamnya Umar. Ada kalamnya Uthman. Ada kalamnya Ali dan yang lain. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman yang kalau antum butuh teman. Sebaik-baik idola ya kalau antum butuh idola. Man arada an yastandi fal yastandi biman qad mat fa innal hayy la yu'man fitnah. Siapa yang mau mencari teladan, idola yang jadi anutan, yang jadi ikutan, dikagumi, diikuti, cari yang sudah mati. Lihat kepada yang sudah mati. Antum baca tasfiyah sampai tercabik-cabik, pegang sana pegang sini, dibawa ke sana ke sini, sampai apa dapat mendapatkan manfaat. Kisah para a'immah, kisah para ulama. Sebelum terlanjur antum tidak mendapatkan taufik dari apa yang antum baca, dari apa, dari orang-orang yang antum dekati sebagai teman, sebagai antum bergaul dengannya, tiru apa yang mereka lakukan. antum baca. Kan kita sering juga mendengar, buku adalah teman yang paling baik. Ya, buku adalah teman yang paling baik. Kalau antum tidak bisa mengambil manfaat dari buku, itu akan jadi bala. Dan sebaik-baik bacaan adalah kalamullah, Al-Quran. Dan tidak ada satupun yang meninggalkan setelah dia membaca Al-Quran dan berdiri meninggalkan Al-Quran, selesai membaca Al-Quran, kecuali dua keadaannya. Imma bertambah imannya atau kurang. Bertambah penyakitnya atau kurang penyakitnya. Artinya sebagaimana dikatakan oleh Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِجْسٌ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ زَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Orang-orang yang turun kepadanya Al-Qur'an itu kan ada macam-macam. Mereka yang beriman, zadatuhum hadi iman, tambah imannya. Ada yang pun berpenyakit hatinya, tambah berat. Semakin tidak terima dia dengan dinasihati dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Antum para hamratul Qur'an, ingat, bukan batalah. Anda enggak terpaham apa artinya batalah itu, apakah itu pengangguran atau orang yang suka sembrono, tapi diantaranya apa? Disebutkan, baca hafal oleh kamu surat Al-Baqarah. La yastati'uha illal nam al-batalah, yang tidak mungkin bisa dihafal oleh batalah. Orang yang sembrono, orang yang enggak punya adab, yang pengangguran ini. Nah, antum para hamratul Qur'an selalu mulia memiliki ilmu itu. Antum enggak usah bayangkan untuk menjadi nanti dipanggil ke sana sini gitu. Itu juga bukan sesuatu yang istimewa. Tapi ketika orang datang kepada antum mengambil faedah dari antum, itu luar biasa. Ibaratnya antum sebagai danau telaga di tengah padang pasir. Tidak ada yang datang kepada antum kecuali orang yang ingin hidup. Musafir kalau dia berkelana sampai di padang pasir, mereka apa yang dicarinya? Oas ya. Telaga yang air, yang penuh dengan air yang segar. Ngambil air di situ untuk bekal. Seperti itu orang yang didatangi. Nah, ilmu juga yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, kata Imam Malik. Saking mahalnya. La tusaq illa liman talaba laha li ajliha. Ilmu itu tidak akan digiring, tidak akan didatangkan kecuali kepada orang yang mencarinya betul-betul. Itu pun masih sedikit. Sudah habis-habisan mati-matian dia berusaha untuk menghafal bolak-balik, berusaha untuk makanannya bergizi supaya kuat untuk menghafal. Subhanallah, masih dapatnya sedikit. Antum bedanya, punya keistimewaan yang lebih banyak. Sama-sama menghafal belajarannya atau mahatnya hafal Al-Quran, tapi tidak sama dengan yang lain yang bukan salafi, yang bukan menghafalnya, mereka khusus menghafal Al-Quran. Ya, antum perhatikan ini, punya mizah, punya beda, tampil beda dari yang lain. Nah, itu tadi dua hal, tadi dua nikmat yang sering orang itu tertipu, terkecoh, bangkrut, rugi gara-gara dalam dua hal ini. Nikmatul farad, nikmat waktu luang, dan nikmat sehat. Nah, mumpung masih sehat, bukan artinya kemudian sehat kemudian dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang antum masih belajar. Nanti kalau mau antum mau santai nanti, ada waktunya antum mungkin dipanggil dakwah kemana-kemana, itu rehlah, nikmat, digratisi, dilayani, masya Allah. Ya, walaupun memang bukan untuk itu. Nah, sekarang memang waktunya untuk jid wal ijtihad. Antum perhatikan, antum pilih, antum hatinya yang mana? Hati yang subur lembut menghasilkan atau hati yang cuma bisa nampung? Karena berharap soalnya lebih, karena antum masih muda dan hati antum belum terkotori. Ada di antara para talabah salafiyin itu dengan kebersihan hatinya, dengan kecerdasannya baca ayat-ayat Al-Quran itu menangkap sesuatu yang istimewa dari ayat tersebut. Catatlah. suatu saat itu akan berguna nantinya, berfaedah betul, menambah tuh cinta kepada Al-Quran. Ya, makanya para salaf tidak mereka bukukan pendapat-pendapat pemikiran mereka menjadi suatu yang baku, kemudian bergulir sampai sekarang, sehingga orang yang mungkin mendapatkan peristiwa-peristiwa yang ada di hadapannya, dia lihat dengan Al-Quran, dia akan melihat, mengambil istimbat dari situ. Dan antum akan pelajari itu, dan antum ya berharap akan sampai di situ. Baik, ini sekarang ini diantara keutamaan kemuliaan ilmu dan ahli ilmu. Al-Wajhu Salis wal Khamsun, poin yang ke-56. Ma rawahu Tirmidzi wa ghairuhu fi nuskhati Amr ibn al-Harith an Darwaj an Abi al-Haytham an Abi Sa'id. Jadi silsilah ini Darwaj an Abi al-Haytham dhaif. Dari Abu Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan yashba al-mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Dhaif. Tidak akan mungkin seorang mukmin yang betul-betul mukmin itu merasa bosan. Kalau udah kenyang kan bosan, enggak mau lagi. Ini maksudnya. Ya. Dari kebaikan yang dia dengar sampai berakhirnya di surga. Maknanya sahih. Maknanya sahih. Enggak akan orang mukmin itu puas lalu berhenti. Lebih sahih dari ini kan kita sering kita sampaikan di sini. Perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Law taharat qulubuna ma syabi'na min kalamillah min kalami rabbina. Kalau hati kita bersih, suci, enggak akan bosan dengan kalamullah. Nah, bisa jenuh. Antum. Di mana itu jenuhnya? Kenapa itu kok bisa jenuh? Orang-orang Yahudi sejak balita, sejak umur di bawah 10 tahun itu juga menghafal Al-Qur'an. Orang-orang Nasrani juga menghafal Al-Qur'an. Jangan kira mereka itu diam. Orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah juga hafal Al-Qur'an. Hafal hadis. Itu yang akan antum hadapi. Meninggal para asatid, mereka muncul. Dengan apa antum hadapi mereka? Mereka hafal Al-Qur'an, bahkan kecil-kecil sebagian mereka sudah dikisahkan begitu sebelum, mungkin sebelum antum lahir, Syekh Utsaimin sudah menyebutkan kisah. Antum baca dalam Kasyfu Syuhad syarah beliau. Nah, bayangkan bagaimana upaya mereka untuk menyesatkan kaum muslimin. Seorang dari mereka datang bertemu dengan seorang yang alim di sebuah mato'an, sebuah rumah makan. Katanya, di mana dalam Al-Qur'an yang menerangkan cara membuat makanan ini? Ada antum mendapatkan dalam Al-Qur'an cara membuat pecel? Hah? Roti Maryam. Cara membuat sate. Enggak ada kan? Enggak ada, tapi yang dihadapi orang alim. Mana restoran, pemilik restoran, pemilik rumah makannya mana, kokinya mana? Coba panggil. Tahan. Coba antum terangkan bagaimana caranya membuat makanan ini. Diterangkan oleh pemilik tadi, koki tadi, terangkan detail. Kata orang alim ini kepada orang Nasrani tadi, nih, dalam Al-Qur'an ada. Kaget dia. Kisah itu menunjukkan dia juga punya ihtimam dengan Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an. Mana? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ya, saya enggak tahu cara bikin ini. Orang yang tahu nyatanya. Gitu. Ya. Makanya dikatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Ami Al-Muwahhid yaghlibu alfan min ulama'il musyrikin. Walakin al-khauf 'ala al-muwahhid alladhi yasluku hadha at-tariq wa laysa ma'ahu silah atau kama qala. Tapi yang dikhawatirkan adalah seorang ami yang muwahhid ini tadi yang menempuh jalan siratal mustaqim ini tapi tidak punya senjata. Apa senjatanya? Ilmu. Ilmu nafi. Dan ilmu itu ada dalam Al-Qur'an. Makanya kalau antum hatinya bersih, Al-Quran itu lengket dan tidak akan pernah bosan. Sudah puas menghafal ataupun ini sudah penat enggak menghafal, ya penat capek, itu bukan bosan, dia akan cari hal yang lain yang bermanfaat untuk akhiratnya juga, mungkin yang lain. Dia tinggalkan Al-Quran tapi tidak menjadi turun imannya, tidak bosan, bukan karena bosan. Cari kegiatan lain yang lebih untuk mendukung itu juga. Ada hal yang lain yang kerjakannya. Tambah imannya, tambah semangatnya. Mungkin dia, kalau dia benar yang sudah betul-betul belajar, dapatkan faedah. Dia tulis, mungkin dia kirimkan ke orang tuanya, nasihat, surat. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Ala kulli hal, ya. Itu seringan kalau antum baca kitab-kitab seperti ini antum dapatkan. Ada yang lain. Baik. Qala rahimahullah. Ini maknanya sahih walaupun dari sisi sanad dhaif. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun gharib. Hasan mungkin dari sisi maknanya matan. Gharib dari sisi aneh sanadnya, ya. Sering kadang-kadang beliau menyebutkan seperti itu. Paling bagus dalam menerangkan ini Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah punya taqsimul hadis baina sahih wa hasan wa dhaif. Wa li hadza kana a'immatul Islam idza qila li ahadihim ila mata tatlubul ilma. Oleh karena itulah imam-imam kaum muslimin, imam-imam Islam, jika dikatakan kepada mereka, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Lihat Imam Ahmad dalam riwayat, beliau bawa pena, bawa dawat. Ya imam, hatta mata haddasana. Sampai kapan berhaddasana? Wahai imam, fayaqul ilal mamat. Sampai mati. Subhanallah, ini dibuktikan dari sebagian rawi, hirsnya dengan mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu itu. Ada antum mungkin, ana lupa sanadnya, salah siapa rawinya. Dalam keadaan sakit, beliau sudah berat daripada ngigau, siapa yang hafal hadis ini? Coba sampaikan hadis. Akhirnya mereka, para sahabatnya, murid-muridnya, menyampaikan sanad. Sampai pada perkataan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu dia ucapkan. Mereka menyebutkan sanadnya sampai beliau mengatakan mangkana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Hilang. Beriringan dengan setelah dia menyelesaikan kalimat la ilaha illallah dia pun meninggal. Husnul khatimah insyaallah seperti itu. Subhanallah, para muridnya takjub. Sampai mati. Makanya di dalam sebagian riwayat, sebagian asar menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu, pelajari ilmu itu, mulai dari buayan, ayunan, sampai liang lahat, sampai mati. Kenapa? Kita butuh ikhlas, kita butuh tawakal, kita butuh takut kepada Allah Raja. Itu terus menerus tidak berhenti untuk ikhlas. Termotivasi untuk ibadah setiap saat sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan itu? Sampai mati. Sampai kita melihat kematian. Selama itu pula kita butuh memperbaharui, memperbaiki ibadah, memperbaiki ketaatan. Kalau tidak dengan ilmu, dengan apa? Dengan perasaan. Tidak mungkin. Makanya fayaqul ilal mamat. Belajar itu sampai mati. Udah tua gitu. Ya. Mana sudah ceritakan. Seorang nenek yang sudah berusia 80 tahun itu bisa menghafal dalam waktu ya, 1 tahun atau berapa tahun itu. Sanggup, sudah dia selesai hafalannya. Meninggal suaminya, hafal di Al-Quran. Qala qala Nu'aym bin Hammad. Sami'tu Abdullah bin Mubarak Nu'aym bin Hammad, ini salah satu di antara guru Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Mubarak Siapa yang ingat silsilahnya? Abdullah bin Warraq, kemudian Waqi', kemudian Mansur bin Mu'tamir, kemudian siapa lagi? Abdullah bin Warraq, Imam Ahmad, Imam Ahmad, Waqi', Waqi', Mansur bin Mu'tamir. Kemudian Al-Qamah, kemudian Ibnu Mas'ud. Nah, itu yang mirip kepribadiannya, akhlak perilakunya dengan Rasulullah SAW. Kata Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu rahimahullah, waqad abahu qaumun fi kasrati talabihi lil hadith. Sebagian orang mencela dia karena selalu sering cari hadith, mencela Abdullah bin Mubarak. Faqalu lahu ila mata tasma', sampai kapan kamu mencari hadith, mendengarkan hadith, simak terus. Qala ilal mamat, ditanyakan juga dia, kamu kok mau-maunya betahnya sendirian? Loh, saya enggak sendirian, ada Allah bersama saya. Nanti kadang-kadang saya bersama Abu Bakar, sama Umar, sama Rasulullah. Kapan itu? Ketika dia membaca qala haddatsana. Nah, temannya kelas tinggi dan Allah menyebutkan mereka wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman. Syekh Abdullah Bukhari rahimahullah menukilkan kisah seorang ulama, ana lupa, Ibnu Aqil apa, yang menyebutkan sejak kecil dia tidak pernah gaul dengan batalah, para yang pemalas, pengangguran, yang enggak ada kerjaan, yang santai. Itu betul dalam keadaan sungguh-sungguh. Jadi imam di kalangan, kalau benar kalau saya ingat, ana Ibnu Aqil Al-Hambali, imam yang jadi rujukan dalam apa, madhab Hambali. Fatwa-fatwanya, ijtihadnya. Baik. Qala, sekarang kita masuk makna al-adab. Satu hal yang diingatkan, ada yang nukil Ibnu Qayyim punya apa, pembahasan ini juga di dalam Madarijus Salikin tentang masalah adab. Sebagian yang menukil dari beliau menyebutkan beliau berpegang dengan adab itu terkumpul dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maknanya qu anfusakum wa ahlikum addibuhum wa allimuhum. Addibuhum wa allimuhum. Adab, didik mereka dan ajari mereka. Didik mereka dan ajari mereka. Berarti kata beliau, adab itu, adab itu khisalul khair kullu, yani din kullu. Nah, jadi ini adab itu agama semuanya. Khisalul khair fil abdi, terkumpulnya kebaikan-kebaikan pada seorang hamba. Sehingga beliau katakan, kalau ada orang yang mengungguli kamu dalam masalah adab, berarti dia mengungguli kamu dalam urusan agama. Zada alaihi wa zada. Semakin dia lebih dalam adab, berarti semakin tinggi dinnya. Ayo, kalau orang yang enggak punya adab namanya apa? Kalau kurang adab, ya wajar, ada, masih ada adabnya. Kalau enggak punya adab, dia biadab. Ya kan? Kalau enggak punya adab kan biadab kan? Nah, jangan mau jadi orang biadab. Orang biadab itu di hutan. Tapi ya, itu dalam bahasa Indonesia loh itu, ya. Nah, kurang adab. Qalil adab kata orang jemaah. Wala. Adab itu terbagi tiga. Yang pertama adab ma'allah. Nah, itu terdiri dari tiga hal. Adab ma'allah itu menjaga bermuamalah dengan Allah. Menjaga hubungan dengan Allah, muamalah dengan Allah dari hal-hal yang mengotorinya. atau yang mengurangi sesuatu yang kurang. Kurang sempurna dalam menunaikan hak Allah, kurang sempurna dalam ikhlas, kurang sempurna dalam tawakal, kurang sempurna dalam khasyah, kurang sempurna dalam ta'zim. Ingat, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga hati agar tidak berpaling. Kepada selain Allah. Agar tidak berpaling kepada selain Allah. Yang kedua. Yang ketiga, menjaga keinginan agar tidak bergantung kepada sesuatu yang membuat dia murka kepadamu. Yang membuat dia murka kepadamu. Adab ma Allah la yastaqim illa bi thalath aidan. Tidak akan kokoh kecuali dengan tiga hal. Ini adab bersama Allah tidak akan kokoh kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, ma'rifatuhu. Yang pertama, ma'rifatuhu. Mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, melalui nama dan sifatnya. Yang kedua, yang pertama, mengenal Allah melalui nama dan sifat. Yang kedua, melalui Allah melalui dinnya dan syariatnya. Melalui agama dan syariatnya. Serta hal-hal yang dicintai dan tidak disukainya. Hal-hal yang dicintai Allah dan apa yang tidak disukai oleh Allah. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga. Allah tidak suka ini, tidak suka ini, tidak suka itu. Nah, kita tahan. Nah, yang ketiga, nafsu yang siaga, siap. Yang siap menerima kebenaran, ya. Siap untuk menerima kebenaran. Itu berat. Jadi adab yang pertama, adab bersama Allah. Kemudian adab yang kedua, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab bersama Rasul. Yaitu berupa kesempurnaan sikap taslim apa taslim berserah diri, tunduk, menerima kamal. Ini kesempurnaan sikap taslim dan tunduk kepada perintah beliau. Itu adab bersama Rasul, termasuk yang antum pahami, membenarkan semua berita dari beliau. Nah, itu termasuk sikap adab ma'a Rasul dan tidak beribadah kecuali dengan tuntunan beliau. Itu termasuk sikap adab bersama Rasul. Nah, yang ketiga adab ma'al khalqi. Yang lain selainnya. Adab bersama yang lain, manusia yang lain. Nah, ini bertingkat-tingkat. Adab bersama orang tua beda. Adab bersama dengan, artinya dengan ibu kita, dengan abi kita itu beda. Adabnya dengan kita, dengan teman. Atau orang tua secara umum, atau yang bukan kerabat. Nah, itu lagi adab nanti bersama guru, adab bersama orang yang lebih tua, ini lebih umum. Adab bersama yang sebaya, adab yang bersama dengan yang lebih muda. Adab bersama pembantu, lingkungan, tetangga, kerabat, itu masing-masing ada bagiannya sendiri. Nah, itu tiga inti adab. Adab bersama Allah, adab bersama Rasul, dan adab bersama sesama manusia, manusia yang lain. Nah, yang paling utama dasar dari semua itu adalah adab bersama Allah. Baik, itu sekedar untuk pembagian. Kita lihat itu penting disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa adab yang kita pelajari itu apapun juga itu semuanya adalah agama. Makanya dikatakan oleh beliau, ijtima'u khisalil khair fil abdi, itu adab. Terkumpulnya perilaku-perilaku yang baik pada seorang hamba, nah itu adab, hal-hal yang baik. Nah, di sini makna adab diuraikan di sini adalah definisi pengertian. Qala bin Musa ibnu Ahmad al-Hajjawi rahimahullah ta'ala, al-adab bi fathil hamzah wad-dal masdaru aduba ar-rajulu bi kasrid dal, atau adiba ar-rajulu bi kasrid dal. Adab kalau dengan hafathah hamzah dan dalnya, berarti itu adalah masdar dari adiba ar-rajul atau aduba ar-rajul secara bahasa lughatan. Idza sara adiban fi khuluqin aw ilmin. Ini kalau dia menjadi orang yang adib, orang yang beradab dalam hal akhlak atau ilmu. Jadi al-adab itu adalah masdar yang menunjukkan apa? Bahwa orang itu adib, punya adab dalam hal ilmu, dalam hal akhlaknya atau ilmunya. Kembali yang lalu, ingat khuluq beda dengan khalq. Khuluq amrun batin wa khalq amrun zahir. Khalq postur, ada yang samin, ada yang murabba, ada yang qasir, ada yang tawil, ada yang hazil, kurus. Nah, itu penampilan lahiriah. Amrun batin yang tidak terlihat. Tidak terlihat tapi bisa tertangkap. Nah, bisa itu keluar. Kalau memang orang itu punya akhlak, itu terlihat dari sehariannya, apapun akhlaknya. Kalau akhlaknya jelek, dalam hatinya jelek, baik pun dia sebentar. Sebentar nanti tidak lama lagi itu berubah nampak aslinya. Orang munafik paling ahli dalam masalah ini. Idza ra'aitum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat penampilan mereka, masya Allah, baju pakaian mereka, penampilan mereka luar biasa. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu mendengar mereka bicara, kamu terpukau, kagum dengan perkataan mereka. Hati-hati. Apalagi di zaman sekarang banyak yang dikhawatirkan, di antara yang dikhawatirkan, anak lupa hadis apa sahih atau tidak disebutkan, yang paling bahaya sekarang ini munafik alimul lisan. Yang paling bahaya, munafik alimul lisan. Munafik tapi ya lisannya luar biasa, manisnya masya Allah, hatinya pandai dia mengolah kata, menyampaikan, membuat audiens terpukau, bisa histeris, bisa membawa. Qala Ibnu Faris rahimahullah, ini dalam Maqayisul Lughah, al-adabu al-hamzatu wal-dal wal-ba aslun wahid tatafarra'u masailuhu wa tarji'u ilaihi. Huruf alif, huruf hamzah, dal dan ba itu asalnya satu, bercabang darinya masail-masail yang banyak dan kembali kepadanya. Fal-adbu antajma'an nas ila ta'amika. Adbu, al-adbu, yaitu kamu mengumpulkan orang, mengundang mereka makan. Wahyal ma'dabah au ma'dubah, wal ma'dubah, ma'dubah, ma'dabah, sama, hidangan. Wal adib da'i, wal adib da'i, sama dengan da'i. Qala tarfah, tarfah bina'in, nahnu fil mashtati nad'ul jafala, la taral adiba fina yantakir. Kami di dalam mashtah, mashtah ini mungkin tempat kambing yang sudah menjadi. Kami mengundang berkumpul. Tidak engkau lihat seorang adib pun di kalangan kami yang memilih. Mana saja, Bu? Jadi. Wa min hadzal al-qiyas al-adabu aidan. Termasuk qiyas di sini adalah al-adabu juga, artinya secara bahasa li'annahu mujma' ala istihsani. Al-adab artinya dikiaskan dengan kata-kata itu, al-adibu, al-adbu, yaitu al-adabu. Karena dia disepakati tentang istihsannya, kebaikannya, artinya keindahannya. Fa amma hadits Abdullah bin Mas'ud, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah ta'ala, fata'allamu min ma'dubatihi. Nah, adapun hadis dari Abdullah bin Mas'ud itu, sungguhnya Qur'an ini adalah ma'dubatullah. Nah, seakan-akan kalau dihatikan apa? Hidangan kan? Nah, jadi jamuan, Allah mengundang orang untuk membacanya, manusia untuk nah, maka pelajarilah dari ma'dubah Allah. Faqala Abu Ubaid, Abu Ubaid man qala ini Qasim bin Salam, man qala ma'dubah fa innahu arada sani' yasna'uhu al-insan yad'u ilaihi an-nas. Kalau dia orang yang membaca ma'dubah, nah, itu berarti dia inginkan adalah sani', satu yakni perbuatan, perlakuan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dia mengajak manusia kepadanya, kepada sani' tersebut, sesuatu yang dia buat. Fa innahu arada as-sani', sesuatu yang dia buat. Jadi kemudian dia mengajak orang lain untuk ke apa yang dia buat itu. Yuqalu minhu adabtu alal qaum adibu adban. Nah, ini bahasanya, secara bahasa ini maknanya, yuqalu minhu yang dikatakan di sini adabtu alal qaum, yani saya mengundang mereka untuk datang ke hidangan saya, untuk ke ma'dubah saya. Pelakunya adibu adban, adban ini masdarnya. Nah, qala al-Baihaqi rahimahullah, akhbarana Abu Abdillah al-Hafidh al-Hakim, akhbarani Ali bin Muhammad al-Marwazi, qala haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman, qala sami'tu Aba Asim yaqul, sami'tu Sufyan al-Thawri wa qad hadara majlisahu syabun min ahli al-ilmi. Pada suatu ketika di dalam majlis itu, ya, cerita Imam Baihaqi, beliau mengatakan dari Abu Asim, saya mendengar Sufyan al-Thawri yang ketika itu ada dalam majelisnya seorang pemuda, termasuk punya ilmu, min ahlil ilm, ya, baru keluar dari pesantren mungkin. Wahuwa yatara'as wa yatakallam, dia merasa jadi pemimpin, tampil, wa yatakallam, bicara, wa yatakabbaru bil ilmi, dan nyombongkan dirinya dengan ilmu, ala man huwa akbar minhu, di atas orang yang lebih tua dari dia, lebih besar. Qal, kata Abu Asim, faghadiba Sufyan, marah Sufyan. Wa qala, kata beliau, lam yakuni salafu hakada, salaf tidak pernah seperti ini. Kana ahaduhum la yad'il imamah, salah seorang dari mereka tidak pernah mengaku-ngaku dia itu imam. Wala yajlisu fi sadri hatta yatluba hadzal ilma 30 sana, dan tidak pernah mereka, salah seorang dari mereka itu duduk di depan majelis dalam halaqah itu sampai dia belajar lebih dan apa namanya selama 30 tahun. Belajar 30 tahun. Nah, kalau antum sekarang nah, itu kita nah, kalau kita pakai seperti ini lam yakun salaf mislana. Tidak pernah salaf itu seperti kita. Belajar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus jadi kesana kemari. Ya. Nah, ya alhamdulillah kita tidak menyatakan para asatidz juga tidak menyatakan diri sebagai orang yang alim, tapi kita mentransfer menyampaikan ilmu fatwa dari para ulama. Cuma sekedar memberikan kunci, menerangkan kunci. Ini loh, kalau kalian mau buka, ini gudangnya ilmu. Kalau kalian mau buka ini, cuma itu yang diajarkan kepada para thalabah. Untuk menyatakan sebagai ahli ilmu, nah kita cuma para asatidz para nah, menyampaikan apa yang ada pada para ulama. Qala wa anta tatakabbaru 'ala man huwa ahsan minka, sementara engkau wahai pemuda menyombongkan diri di atas orang yang lebih tua darimu. Qum anni, pergilah kamu. Wala araka tadu min majlisi. Nah, jangan sampai aku melihatmu mendekat ke majelisku lagi. Ya. Di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Nah, simbol sampai disebutkan dalam sebagian syair. Menceritakan tentang ahli bid'ah itu tidak ada imamnya sama sekali dari kalangan salaf yang terkenal. Apa ada di antara mereka Sufyan mithlu Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, alladhi 'allama an-nasa daqiqatal wara', yang mengajari umat tentang bagaimana sikap wara. Enggak ada yang semisal Sufyan Ats-Tsauri ngajari. Terkenal wara'nya, zuhudnya, ilmunya. Atau seperti Ahmad yang tidak gentar dengan pedang sekalipun walaupun berkilat di depan matanya. Itu Imam Ahmad. Qala Abu Thahir As-Salafi As-Silafi rahimahullah fil Masyakhati Al-Baghdadiyah, dalam kumpulan-kumpulan ada naskah kitab ataupun risalah namanya Masyakhah Al-Baghdadiyah. Ijtama'a Abu Zur'ah Razi Al-Hafidh wa jama'atun min huffaz al-hadith fil masjid yatadzakkarun. Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dua sejoli, dua sahabat kalangan salaf, nah, imam di kalangan imam salaf. Dan sekelompok para penghafal hadis berkumpul di masjid yatadzakkarun, saling murojaah. Fadakala syabun yadullu bihifdin ayya ta'ala wa yudhirul hifdha. Datang seorang pemuda menampakkan hafalannya, pamer ya ta'ala wa yudhir al-hifdh, merasa tinggi dan menampakkan hafalannya. Fayatakhattu riqaban nas, melangkahi pundak-pundak orang. Sudah orang rapat, ya itu menunjukkan dalam majelis itu mereka biasa rapat. Nah, kemudian datang dia nyelonong masuk ke tengah. Hatta jalasa bainahum, lalu duduk di tengah-tengah mereka. Fa nadhara ilaina Abu Zur'ah, thumma qala. Abu Zur'ah melihat ke arah kami lalu berkata, "Ya bunai, wahai ananda. Ta'addabu thumma ta'allamu." Beradablah, pelajarilah adab lebih dahulu kemudian belajarlah ilmu, carilah ilmu. Fa inna ar-ruha ta'allamu min su'il adab kama ta'lamu min su'il adab kama ya'lamul badan. Karena roh, rohani, jiwa orang itu tersakiti karena jeleknya adab, sebagaimana tubuh juga merasa sakit. Nah, kalau badan bisa sakit, roh juga bisa sakit, batin itu juga tersakiti, makanya jadi larang ya. Nah, kita dalam majelis itu berlapang-lapang itu bukan longgar, rapat. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila insyuzu fansyuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa alladziina utul 'ilma taraja rapat. Sehingga mereka dikatakan kalau misalnya hinggap apa, daun-daun itu jatuh enggak ke tanah, ke pundak-pundak mereka karena rapatnya mereka duduk di hadapan halaqah, dalam halaqah itu. Nah, seperti ini juga disebutkan seperti itu. Nah, kita yang baru datang janganlah nyelonong masuk, ambillah yang lapang, yang longgar. Kita yang sudah berada di dalam masjid, rapatlah. Wahada wa inna hadhil muqaddimah wa ma hawahu kitab. Inilah yang bisa dia sampaikan, dan muqaddimah ini serta apa yang terkandung di dalam kitab ini. Qad intakhaltuha min iddati kutub. Saya pilihkan, saya saripatikan dari beberapa kitab. Ya, banyak ya, dari Al-Madkhal, ada Masyaikha, ada Madarijus Salikin, ada Miftah Darussa'adah. Minha makana tahqiqan li kitabi akhlaqi hamalatil Quran. Ada yang berupa tahqiq bagi kitab akhlaq hamalatil Quran. Wa minha ghairuhu. Ada juga yang lain. Walam urid itqan isqala hadhihi tab'ah bil azwi ilaiha. Dan saya tidak ingin memperberat cetakan ini dengan mengazu, menambahkan catatan kaki ini disandarkan sana. Waqtafaitu bi ba'di dzalik. Saya cukupkan pada sebagiannya saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu mukaddimah, pengantar untuk kita mulai betapa pentingnya adab ini dalam hidup. Ini sampai disebutkan man tahawanal adab, kata beliau dari Abdullah bin Mubarak, disebutkan man tahawana bil adabi uqiba bi hirmanis sunan. Siapa yang meremehkan adab itu dihukum dengan terhalang dari sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah. Man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan. Itu dari Abdullah bin Mubarak. Lanjut, nanti kalau sudah sunnah-sunnahnya, amalan-amalan sunnah terhalangi, dia akan terhalangi pula. Kalau dia sudah tahawun dengan sunan, dia akan terhalang dari al-fara'id. Itu lanjutnya. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hurmanil fara'id. Kalau sudah tahawun bil fara'id, uqiba bi hurmanil ma'rifah. Kalau sudah dia menelantarkan, meremehkan perkara-perkara yang wajib, dia akan dihukum dengan terhalang dari ma'rifat untuk kenal Allah. Nah, ini bahaya. Dan antum para talabatul ilmi hamalatul Quran, lebih-lebih untuk harus memperhatikan ini. Nah, mulailah latih. Jangan jadi orang yang rugi dengan dua perkara tadi yang disebutkan oleh Rasulullah. Maghbunun fihima. Nikmatul farag wa nikmatus siha. Ambil kesempatan kamu, kata Abdullah bin Umar. Masa sehatmu sebelum datang sakit. Mumpung masih sehat, bukan untuk main. Bukan untuk santai lagi. Ya, jauh-jauh antum dari timur, dari barat, diletakkan, dititipkan ayah, dititipkan abi, umi, di ma'had, dimanapun juga, saudara antum juga, itu bukan untuk santai. Berarti kalau antum yang santai, berarti antum yang tidak amanah. Yang seperti ini, apa terus jawabnya, lanjutannya. Nah itu antum perhatikan. Kalau orang yang sudah punya sifat amanah ini, yang juga termasuk yang pertama juga lepas dari hati seorang. Ya, nah, di akhir-akhir zaman seperti ini, punya apa, amanah untuk jaga percayaan orang itu mudah hilangnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.